bagai impian takkan terulang. Tiada lagi harapan dan tak menjelang. Tapi entah mengapa selalu saja angin menerpa mengusir kalam. Semua